السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kenikmatan kepada kita untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita pada setiap malam Jumat biiznillahi azza wa jal, dari pembahasan kitab Al-Urjuzatul Mi'iyah fi Dhikri Hali Ashrafil Bariyah karya Al-Allamah Ali ibn Ali ibn Muhammad ibn Abil Izz Al-Hanafi rahmatullahi ta'ala alaih, yang menjelaskan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang awal-awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sampai pada poin bait syair yang ke-43 yang masih menjelaskan tentang tahun pertama hijriyah, tentang kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Akmala fil ula salat al-hadari min ba'di ma jamma'a fasma'a khabari thumma bana al-masjid fi Quba'i wa masjid al-Madinati al-Gharra'i. Bahwa pada tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan saling bekerja sama dengan para sahabat untuk membangun Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba, masjid yang dibangun di atas dasar taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana yang telah kita terangkan dari firman Allah Jalla wa'ala, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas dasar taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu penafsiran para ulama, yang dimaksud adalah Masjid Quba, dan hal itu berkaitan dengan sababun nuzulil ayah, sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau membangun Masjid Quba di wilayah Quba bersama dengan para sahabat, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid beliau, Al-Masjid An-Nabawi, yang disebutkan oleh Ibn Abi Al-Izz wa Masjid Al-Madinatil Qarra'i, masjid yang dibangun di kota Madinah, yang Al-Gharra, di antara makna Al-Gharra yaitu yang masyhur, di antara makna Al-Gharra yaitu yang mulia, yang dimuliakan, di antara makna Al-Gharra yang indah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, lalu kemudian beliau mulai membangun rumah beliau di sekitar Al-Masjid An-Nabawi sebagaimana yang akan kita terangkan insyaallah taala. Dan wilayah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid An-Nabawi, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak membeli tanah, yang tanah itu yang kemudian beliau akan membangun masjid di atasnya dari masjid beliau. Yang tanah itu milik dua anak yatim, milik Suhail dan Sahal. Keduanya adalah anak yatim yang dipelihara oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelumnya tanah ini adalah tempat yang mereka menggunakannya untuk mengeringkan kurma. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai untanya, maka beliau membiarkan unta tersebut berjalan kemana dia kehendaki, karena unta itu berjalan berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha ma'murah, unta itu diperintah. Sampai kemudian ketika unta itu menderum, dia duduk di tanah tersebut, yang kemudian tanah itulah tempat menderumnya unta dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai wilayah untuk membangun masjid beliau. Maka dibangunlah Al-Masjid An-Nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling tolong menolong bersama dengan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in untuk membangun masjid tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalam pembangunan itu. Beliau turut serta dalam mengangkat batu-batu untuk menyusun dinding-dinding dari Al-Masjid An-Nabawi bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di antara syair yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membangun bersama dengan kaum muhajirin dan ansar untuk memberi semangat mereka pada saat pembangunan tersebut, beliau mengatakan, Allahumma innal ajra ajrul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah, Allahumma innal ajra ajrul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya pahala yang hakiki adalah pahala untuk kehidupan akhirat. berilah ampunan untuk kaum Ansar, demikian pula kaum Muhajirin. Sampai kemudian beliau bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berhasil membangun Al-Masjidun Nabawi. Maka pada awal pembangunan Masjid An-Nabawi, awal pembangunan itu panjangnya 70 hasta kali 30 hasta. 70 hasta dikali 30 hasta. Hasta itu ya ini tangan, mulai dari telapak tangan sampai ke siku, ini hasta. Jadi kurang lebih satu hasta itu setengah meter. Berarti 70 hasta kurang lebih 35 meter, itu panjangnya. Lebarnya 60 hasta, yakni kurang lebih 30 meter. Ini awal dari pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Al-Masjidun Nabawi, yang merupakan masjid yang kedua yang terletak di tanah haram, di tanah suci Madinah, dan masjid yang kedua yang diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk melakukan perjalanan khusus menuju ke masjid tersebut. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Al-Masjid Al-Haram, Masjid Hada, dan Masjid Al-Aqsa. Bahwa tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus untuk mendatangi sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Al-Masjid Al-Haram, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi 35 kali 30 meter persegi, sehingga luasnya itu kurang lebih 4200 hasta atau sekitar 1050 meter persegi. Adapun ketinggian atapnya, disebutkan bahwa awal tinggi dari atap Al-Masjidun Nabawi itu kurang lebih 5 hasta. Dari 5 hasta itu ya sekitar 2,5 meter, ya, pendek 2,5 meter. Kalau antum lihat bangunan Masjid Nabawi sekarang, waduh, tinggi sekali. Nah, ya, kecuali memang di bagian depan itu ya sudah tinggi, cuman dia agak lebih rendah dibandingkan yang belakangnya, bangunan-bangunan yang baru. Lalu kemudian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khaybar, dari peristiwa perang Khaybar, yaitu pada tahun 7 Hijriah, maka di bulan Muharram pada tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi, disebabkan karena jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah di Madinah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penambahan. Maka lebarnya itu bertambah, di mana beliau menambah 40 hasta. 40 hasta yaitu kurang lebih 20 meter. Ditambah panjangnya 60 hasta yakni kurang lebih 30 meter. Jadi kalau sebelumnya 35 dikali 30, yang sebelumnya 35 meter dikali 30 meter. Masjid ini berapa, ikhwan? Hah? Dalamnya ini lebarnya berapa? 25. Ya. Kalau ditambah yang luarnya itu ya 5 meter ke sana, 5 meter ke sana, 35 meter. Ya kurang lebih segitulah. Awal dari luas Al-Masjidun Nabawi. Lebarnya 30 meter. Ya. Ini berapa ini? 5 20. Tambah yang luar 25. Tambah yang di depan, ruangan depan 30. Jadi kalau bersama dengan ruangan yang depan ya seperti itulah awal luas dari Al-Masjidun Nabawi. Kemudian dilakukan penambahan ya dari sisi lebarnya 20 meter. Yang tadinya 30 meter menjadi 20 meter. Berarti seluruhnya berapa? 50 meter. Panjangnya yang tadinya 35 meter ya, itu ditambah menjadi berapa tadi, ikhwan? 60 hasta, yakni 30 meter. Sudah betul ini? Hah? Saya ulangi ya, supaya tidak salah hitung. Jadi pertama kali sebelum diperluas Masjid Nabawi panjangnya 70 hasta. 70 hasta berarti 35 meter. Lebarnya 60 hasta. Berarti atau kurang lebih 30 meter. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, maka terjadi perluasan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebarnya ditambah menjadi 40 hasta. 40 hasta itu sama dengan 20 meter. Berarti 30 tambah 20 berapa? Hah? 50 meter, yakni iya betul ya. 50 meter. 30 tambah 20 ya, 60 hasta ditambah 40 hasta. Berarti 100 hasta, yang sama dengan 50 meter. Panjangnya yang tadinya 70 hasta ditambah 60 hasta. 60 hasta. 60 hasta itu sama dengan berapa? 30 meter. Nah, 30 meter. Berarti kalau tadinya 35 meter tambah lagi 30 meter berapa? Hah? 65 kali 50. 65 kali 50. Nah, Sebagian mengatakan bahwa pada saat terjadinya penambahan, pada saat terjadinya penambahan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi segi empat, panjangnya lebarnya sama, yaitu 100 hasta kali 100 hasta atau 50 meter dikali 50 meter. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, juga dalam riwayat Ibn Hibban dan yang lainnya, Abdullah bin Umar memberitakan anna al-masjid kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan min labin, bahwa masjid Nabawi yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangun dari al-labin. Labin ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, dia seperti batu bata, tanah yang dicampur dengan air lalu kemudian dipadatkan. Bedanya bahwa batu bata itu dibakar, tapi nampaknya labinat atau labin ini tidak dibakar. Ya. Biasanya dicampur dengan gabah, ya, untuk merekatkan dan memperkuat dari ketahanan batu tersebut, labin. Maka itulah yang digunakan untuk membangun dinding-dinding dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaqfuhu al-jarid, dan atapnya dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma itulah yang disusun untuk dijadikan sebagai atap masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita di Indonesia biasanya menggunakan pelepah dari daun kelapa misalnya, disusun dijadikan sebagai pelindung, sebagai atap. Oleh karena itu apabila terjadi hujan, sebagian dari air hujan tersebut masuk ke dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sujud dengan tanah yang bercampur air dalam keadaan beliau sedang mengerjakan salatul fajr bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa umuduhu khashabun nakhl, dan tiang-tiangnya itu dari batang pohon kurma. Falam yazid fihi Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka beliau tidak melakukan penambahan. Apa yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaan seperti itu kondisi masjid Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa zada fihi Umar radhiyallahu an wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di masa pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pun memperluas bangunan Al-Masjid An-Nabawi. Naam. Dan beliau membangunnya seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun. Tiangnya pada saat beliau memperluas tetap dari batang pohon-pohon kurma. Atapnya tetap dari pelepah daun kurma, dan dindingnya tetap dari al-labin. Jadi bahan-bahannya sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Al-Masjid An-Nabawi. Hanya saja Umar bin Khattab memperluas. Thumma ghayyarahu Utsman radhiyallahu anhu wa zada fihi ziyadatan kabirah. Kemudian pada masa khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun melakukan penambahan yang besar. Beliau semakin memperluas Al-Masjid An-Nabawi. وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ. Dan pada saat beliau memperluas, maka beliau membangun dinding-dindingnya itu dengan batu, bukan lagi dengan labin, batu yang dipahat. وَجَعَلَ أُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ. Dan beliau juga menjadikan tiang-tiangnya itu dari batu, batu yang diukir, batu yang dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai tiangnya. Jadi bukan lagi dari pohon, batang pohon kurma. وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ. Lalu kemudian Uthman radhiyallahu ta'ala anhu memberi atap Masjid Nabawi itu dari as-saj, dari kayu jati, dari bahan kayu jati atau yang semisalnya, jenis kayu yang berasal dari Asia, dari India. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, kondisi Masjid Nabawi. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Al-Masjidun Nabawi, di mana beliau mengatakan salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwah illa Al-Masjidil Haram, sekali salat di masjidku ini itu lebih baik 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali di Al-Masjidul Haram di Makkah. Keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya mencakup wilayah masjid yang dibangun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun setiap perluasannya di bagian mana saja seorang muslim mengerjakan salat, baik salat wajib atau salat sunnah, apakah di bangunan, di wilayah asli bangunan di masa Nabi alaihi salatu wasallam, ataukah di bangunan tambahan seperti yang kita saksikan sekarang ini, Masjid Nabawi sangat luas sekali dan terus melakukan penambahan dan penambahan. Maka walaupun seseorang mengerjakan salat di bagian bangunan yang di sana terdapat penambahan, ya, perluasan dari Masjidun Nabawi, maka dia tetap mendapatkan keutamaan dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali salat itu lebih baik 1000 kali dibandingkan salat di selain dari Al-Masjidun Nabawi, kecuali di Al-Masjidu Al-Haram. Dan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang menyempatkan bagi mereka untuk mengerjakan salat di Al-Masjidun Nabawi, bahwa di bagian mana saja mereka mengerjakan salat, insyaallah taala mereka mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Umamah bin Hazm Al-Khushairi, beliau mengatakan syahidtu ad-dara hina asyrafa alaihim Utsman, aku menyaksikan istana pada saat terjadinya pengepungan terhadap Utsman radhiyallahu taala anhu. Kita mengetahui bahwa para pengikut Abdullah bin Saba bersama dengan kelompok Khawarij mereka mengepung istana Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian menyebabkan meninggalnya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa itu. Maka pada saat Uthman dikepung oleh mereka, para kaum pemberontak ini, kata Uthman, ituni bisahibaikum alladhani allabakum alaih, datangkan kepadaku dua sahabat kalian yang mana keduanya ini yang menjadi sebab kalian hendak memerangi aku dan membunuh aku. Yani Uthman bin Affan ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka agar mereka sendiri mendengarkan tentang kedudukan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Islam. Maka didatangkanlah dua orang ini, ya, dibawalah kedua orang ini, lalu dihadapkan bertemu dengan Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu berkata kepada mereka, "Anshurukum billahi wal Islam. Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah dan dengan nama Islam. Hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa laysa biha ma'un yusta'dabu ghairu ma'i bi'ri Rumah?" Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, sementara ketika itu kaum muslimin tidak memiliki air tawar kecuali sumur Rumah. Kecuali sumur Rumah. Di mana sumur Rumah ini adalah milik kaum Yahudi ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat awal kedatangan beliau ke Madinah, sementara kaum muslimin kesulitan air tawar, ya, lalu di sana ada sumur Rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yashtari bi'ra Rumah fayaj'al dalwahu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah." Siapa yang hendak membeli sumur Rumah ini, lalu kemudian dia menjadikan timbanya bersama timba-timba kaum muslimin. Maksudnya ini bahasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia membeli, membebaskan sumur Rumah tersebut. Dia membelinya untuk kaum muslimin, lalu dia wakafkan. Dia mewakafkannya untuk kaum muslimin. Maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah, di dalam surga Allah azza wa jal. Kata Uthman, "Fashtaraituha min sulbi mali." Maka aku yang membeli sumur itu dari hartaku sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan jaminan bahwa dia akan mendapatkan yang lebih baik dari sumur tersebut di dalam surga Allah Azza wa Jal apabila dia membeli sumur Rumah, lalu dia membebaskannya dan menjadikan wakaf untuk kaum muslimin. Maka Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu membelinya dari harta beliau. "Fa'antumul yawma tamna'uni an ashraba minha hatta ashraba min ma'il bahar." Sementara kalian hari ini telah mencegah aku untuk meminum dari sumur tersebut, dari air sumur itu, sehingga aku minum dari air laut. Itu pada masa pengepungan terhadap Uthman radhiyallahu, sampai beliau tidak bisa minum airnya sendiri yang beliau wakafkan untuk kaum muslimin, sehingga beliau meminum dari air laut. Qalu Allahumma na'am, maka mereka mengatakan, "Allahumma iya, kami mempersaksikan itu." Lalu Uthman radhiyallahu taala anhu bertanya lagi kepada mereka, "Anshurukum billahi wal Islam. Aku bertanya kepada kalian atas nama Allah dan Islam, hal ta'lamun anna al masjid dhaqa bi ahli?" Apakah kalian mengetahui bahwa masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, telah menjadi sempit disebabkan karena banyaknya orang yang salat di sana? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yashtari buq'ata ali fulan fayaziduha fil masjidi bi khairin lahu minha fil jannah." Barang siapa siapa yang hendak membeli tanah miliknya keluarga fulan untuk menambah perluasan masjid, di mana dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Uthman radhiyallahu an, "Fashtaraituha min sulbi mali." Maka aku pun membeli tanah milik keluarga tersebut, Lalu kemudian diperluaslah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa antumul yauma tamna'uni an usalli fiha rak'atain. Sementara kalian pada hari ini telah mencegah aku untuk salat di masjid itu. Salat dua rakaat tidak memungkinkan bagiku untuk melakukannya. Sehingga Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang semestinya beliau sebagai khalifah, beliau sebagai imam bagi kaum muslimin, tidak diperbolehkan keluar untuk salat di masjid karena beliau terkepung di dalam istana. Untuk salat dua rakaat saja beliau tidak mampu melakukannya. Maka mereka mengatakan, Allahumma na'am, ya Allah, benar apa yang dikatakan oleh Uthman. Qala, kemudian Uthman radhiyallahu taala anhu bertanya lagi, anshudukum billahi wal islam, hal ta'lamuna anni jahaztu jayshal usrah min mali. Aku bertanya kepada kalian atas nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa aku yang telah mempersiapkan pasukan al-usrah, pasukan al-usrah itu dari hartaku sendiri. Yang dimaksud pasukan atau jayshul usrah yaitu pasukan yang dipersiapkan untuk keluar dalam peristiwa perang Tabuk. Peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk disebut juga jayshul usrah. Al-usrah artinya sulit. Al-usrah ain. Perang yang sulit. Mengapa disebut pasukan al-usrah, pasukan yang mengalami kesulitan? Karena pada masa-masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk keluar dalam peristiwa Tabuk, itu di masa-masa kaum muslimin mengalami kesulitan. Cuaca yang sangat panas, kemudian paceklik, kemudian sedikitnya perbekalan dan sedikitnya air, demikian pula sedikitnya jumlah tunggangan yang akan mereka gunakan pada saat keluar menuju perang Tabuk tersebut. Hal itu menyulitkan mereka untuk keluar, tapi mereka tetap berangkat. Ya, jadi dengan berbagai macam kesulitan itu, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap keluar untuk berangkat. Makanya disebut jayshu al-usrah. Ya, pasukan yang mengalami kesulitan. Ya, sulit air minumnya, sulit dalam hal kendaraannya, kondisi cuaca yang sangat panas, kekeringan. Maka Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memberi bantuan kepada kaum muslimin agar kemudian mereka memiliki persiapan yang matang dari sisi materi. Maka Uthman ibn Affan mengeluarkan dari hartanya sendiri untuk membantu keluarnya pasukan itu. Apakah kalian mengetahui bahwa aku yang mempersiapkan itu? Ini beliau mengeluarkan dari hartanya. Maka mereka menjawab, Allahumma na'am. Iya, memang benar. Lalu kemudian beliau mengatakan lagi, anshudukum billahi wal islam, hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala thabiri Makkah wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa ana. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Thabir, kata para ulama Thabir adalah bukit, ya, bukit yang ada di kota Makkah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit tersebut, Thabir di Makkah, bersama beliau Abu Bakar As-Siddiq, bersama beliau Umar, dan aku yaitu Uthman. Ketika mereka berada di atas bukit itu, fataharrakal jabalu hatta tasaqatat hijaratuhu bil hadid. Ketika keempatnya berada di atas bukit tersebut, maka berguncang bukit itu, yang menyebabkan batu-batu itu berjatuhan sampai ke bawah kaki bukit akibat dari guncangan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi guncangan pada bukit tersebut, farakadahu birijlih faqala uskun thabir fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, sambil beliau menendang dengan kakinya ke bukit itu, lalu beliau mengatakan, tenanglah engkau wahai bukit Thabir, ya, sesungguhnya yang di atasmu ini hanyalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang syahid. Siapa itu? Umar dan Uthman radhiyallahu ta'ala. Sesungguhnya di atasmu seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Apakah kalian mengetahui itu? Kata mereka, iya, kami mengetahui itu. Menunjukkan bahwa ini semua keutamaan dari Uthman radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah seorang yang syahid, meninggal sebagai seorang syahid. Beliau seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membebaskan Bi'ru Rumah, Sumur Rumah, untuk menjadi wakaf bagi kaum muslimin, yang memperluas masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempersiapkan pasukan, ya, dalam peristiwa perang Tabuk, Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Uthman radhiyallahu ta'ala, Allahu Akbar syahidu li wa rabbil Ka'bah anni syahidun. Allahu Akbar, mereka telah mempersaksikan untukku demi Rabb yang memiliki Ka'bah ini bahwa aku adalah seorang yang syahid. Jadi apabila beliau meninggal, maka beliau meninggal sebagai seorang syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menjadi syahid bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu memiliki andil yang sangat besar dalam hal memperluas masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semenjak zaman di masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Diperluas masjid, maka Uthman radhiyallahu ta'ala anhu menyumbang, berinfak, sampai kemudian meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa kekhilafahan beliau, maka beliau kembali memperluas dan mengokohkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, yang berkaitan dengan sedikit dari sejarah Al-Masjidu An-Nabawi. Saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.